عليه وسلم ذلك فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليه من الأولاد فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين الكبلة قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركعا فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو زبير ثم خص جابر أن قال كما يصلي أمراؤكم هؤلاء قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة أن عبد الرحمن ابن القاسم أن أبيه أن صالح ابن خوات ابن جبير أن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خفله صفين فصلى بالذي يلونه ركعة ثم قال فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذي كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك أن يزيد ابن رومان أن صالح ابن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان ابن يزيد قال حدثنا يحيى ابن كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة كنا إذا أتينا نعم أحسن الله كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء رجل من المشركين وصيف الرسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سيف النبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله يمنعني منك قال فتهده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه قال فنودي بالصلاة وصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بطائفة الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان وقال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى يعني ابن حسان قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال أخبرني يحيى قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابرا أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى طائفتين ركعتين ثم صلى بطائفة الأخرى ركعتين وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan pengambilan hadis kita dalam bab ini sampai selesai, di mana kita telah mempelajari dua keadaan dalam sholat khauf. Yang pertama, dua hadis yang pertama, yaitu ketika musuh berada pada posisi yang bukan arah kiblat. Hadis yang kemarin kita sudah mengambil, yaitu hadis Jabir bin Abdullah, yaitu ketika musuh di arah kiblat, di mana cara sholatnya yang kemarin yang kita ambil, yaitu dibuat dua saf, di mana kedua-duanya, kedua atau semuanya sholat bersama Nabi, bertakbir bersama Nabi, beruku sama Nabi, beriktidal dengan Nabi. Kemudian ketika sujud, saf pertama di belakang Nabi, dia ikut sujud bersama Nabi ya, sampai berdiri. Setelah itu, ketika berdiri, maka saf di belakang dia yang sujud, kemudian duduk, kemudian sujud, kemudian berdiri. Setelah berdiri, ceng, bertukar saf di depan belakang, saf belakang ke depan. Setelah itu mereka dalam posisi semuanya berdiri. Kemudian mereka Nabi ruku, mereka ruku semuanya, Nabi beriktidal, mereka iktidal. Kemudian Nabi sujud, saf yang di belakang Nabi yang tadinya pada saf pertama, pada rakaat pertama dia saf di saf kedua, kemudian pada rakaat kedua dia pindah ke depan, maka dia sujud bersama Nabi. Kemudian sampai Nabi duduk, dia juga duduk sama Nabi. Setelah itu Nabi nunggu mereka yang saf di belakang. Saf belakang dia sujud, kemudian duduk, kemudian sujud, kemudian duduk untuk tasyahud. Kemudian mereka tasyahud bersama-sama dan Nabi salam, semuanya salam. Ya. Baik, kita lihat lagi hadis masih dari Jabir dalam riwayat yang kedua, 1943. Qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qauman min Juhainah. Kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi kaum dari Juhaina. Faqataluna qitalan shadida. Mereka memerangi kami perang yang sangat sengit, sangat keras. Ya. Falamma sallaina adh-dhuhra qala al-musyrikun. Ketika kami sholat zuhur, orang musyrikin mereka mengatakan, "Law milna 'alaihim mailatan laqtata'nahum." Mereka, yakni orang musyrikin, antara mereka berbisik-bisik, mereka mengambil sebuah strategi. Kalau seandainya kita serang mereka, pasti kita sudah bisa menghabisi mereka. Ini pada saat sholat. Fa akhbara Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril memberitahukan kepada Rasulullah hal itu. Ya. Yani apa yang direncanakan oleh orang-orang musyrikin. Fa dzakara dzalika lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyampaikan kepada kami hal itu. Wa qalu innahu, yani orang-orang musyrikin mengatakan, antara mereka, innahu sata'tihim salatun hiya ahabbu ilaihim minal aulad. Akan datang kepada mereka salat, yakni waktu ibadah, yang mana salat itu lebih mereka cintai daripada anak. Falamma hadartil asr, ketika datang waktu asr, qala saffana saffain, lalu Nabi membuat kami dua saf. Wal musyrikuna bainana wa bainal qiblah, orang musyrik antara kita dengan antara kiblat. Qala fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakabbarna, lalu Rasulullah bertakbir, kami pun bertakbir, kata Jabir. Wa raka'a fa raka'na, Nabi ruku, kami juga ruku. Thumma sajada wa sajada ma'ahu as-saffu al-awwal, kemudian Nabi sujud dan saf pertama juga sujud bersama Nabi. Falamma qamu sajada as-saffu ats-tsani, ketika mereka sudah berdiri, berarti sujud, duduk, sujud, kemudian berdiri, Nabi juga berdiri, saf yang pertama berdiri, maka saf yang kedua sujud. Thumma ta'akhara as-saful awwal wa taqaddama as-saful tsani, kemudian saf yang pertama mundur ke belakang dan yang saf kedua maju ke depan. Faqamu maqam al-awwal, saf yang kedua berposisi pada posisi saf yang pertama. Fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makabbarna, Nabi bertakbir, kami pun bertakbir. Waraka'na faraka'na, Nabi ruku, faraka'a faraka'na, Nabi ruku, kami pun ruku. Thumma sajada wa sajada ma'ahu as-saful awwal, lalu sujudlah Nabi, kemudian dan saf pertama sujud bersama Nabi. Waqama tsani, yang saf yang kedua tetap berdiri. Falamma sajada saffu tsani, ketika saf yang kedua sudah sujud, thumma jalasu jami'an, mereka semuanya duduk. Wasallama alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersalam ya bersama mereka. Baik, ini sama dengan yang sebelumnya. Kemudian hadis 1944. Dari Sahal bin Abi Hatsmah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabihi fil khauf. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami sahabatnya dalam salat khauf. Fasaffahum khalfahu saffai. Nabi buatkan mereka saf di belakang beliau dua saf. Fasalla bil ladzina yalunahu rak'atan thumma qam. Nabi salat mengimami orang yang di belakangnya saf pertama satu rakaat, thumma qam, berarti sampai sujud, duduk, sujud, kemudian berdiri. Falam yazal qa'iman hatta sallalladina khalfahum raka'ah. Kemudian Nabi masih berdiri ya, hatta sallalladina khalfahum raka'ah, sampai solat yang di belakang beliau ini solat satu rakaat, Nabi tetap berdiri. Jadi sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, bahwa orang ini niatnya mufaraqah dengan Nabi. Jadi Nabi saf pertama, saf kedua. Nabi solat dulu dengan orang yang di belakang dia. Pada rakaat pertama Nabi imami. Pada rakaat kedua Nabi tetap berdiri, yang ini melanjutkan. sampai selesai. Ya, saf kedua mereka masing-masing. Nabi tetap berdiri. Ya. Kemudian ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم. Kemudian yang belakang, saf kedua maju ke depan. Yang di depan mundur ke belakang. Ya, summa qam. Kuntumma fasalla bihim raka'ah. Lalu Nabi mengimami saf yang belakang yang sudah maju. Ya. Satu raka'an. Summa qa'ada hatta salla alladhina takhallafu raka'atan thumma jalasa. Ya, ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Lalu Nabi duduk. Yang berarti yang belakang ini baru satu rakaat. Nabi duduk. Nabi tunggu mereka ini sholat satu rakaat lagi. Kemudian Nabi salam. Ya, hatta salla alladhi takhallafu raka'atan thumma salam. Jadi saya ulangi yang pertama, kalau yang gambaran hadis ini, bahwa Nabi membuat dua saf, lalu Nabi bertakbir bersama yang makmum belakang beliau ikut takbir sampai selesai satu rakaat. Ketika Nabi berdiri ya untuk rakaat, orang ini menyelesaikan sholatnya dulu. Ya, saf yang pertama ini menyelesaikan sholatnya. Setelah selesai serkaatnya, berarti Nabi masih berdiri ini dan masih dalam sholat. Mereka yang belakang, mereka niatkan mufaraqah. Mereka berpisah dari Nabi pada rakaat keduanya. Lalu dia mundur ke belakang. Orang yang belum sholat, saf yang kedua maju ke depan. Ya, menggantikan posisi tadi. Kemudian mereka bertakbir seperti masbuk. Ya, dia masbuk dengan Nabi, lalu dia sholat. Ya, berarti Nabi rakaat kedua, mereka baru rakaat pertama. Lalu sujud, duduk, sujud. Lalu Nabi duduk karena rakaat kedua bagi Nabi. Mereka ini naik ke atas. Ya, mereka naik ke atas untuk menyempurnakan rakaat keduanya. Ya. Kemudian setelah itu Nabi masih duduk, mereka melanjutkan rakaat kedua, mereka ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, kemudian duduk bersama Nabi. Lalu mereka tasyahud. Setelah itu Nabi salam, mereka pun salam bersama Nabi. Nah, terbayang ya. Baik. Hadis yang berikutnya dari Sa'al bin Khawat, amman salla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma dzati riqa', dari orang yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari dzati riqa', yaitu perang yang ma'ruf, yang dikenal pada tahun kelima dari hijrah di negeri Ghatafan, dimanamakan dengan Riqa karena kaki-kaki kaum muslimin dalam pada saat itu tidak pakai sandal. Falafu alaihi al-kharqa. Lalu dibalutlah kaki mereka itu dengan kain. Pada perang ini terjadi solat khauf. Solat waktu dalam perang. Anna ta'ifatan saffat ma'ah. Satu kelompok bersaf di belakang Nabi. wa ta'ifatun wija atau wujahal adu, kelompok yang kedua menghadap ke musuh. Fasalla billadhi ma'ahu raka'ah, kemudian Nabi sholat bersama satu rakaat dengan orang yang pertama atau kelompok yang pertama. Tsumma sabata qa'iman wa atammu li anfusihim. Nah, ini lebih jelas lagi dijelaskan bagaimana bentuknya. Nabi tetap berdiri dan mereka menyempurnakan untuk diri mereka sendiri. Berarti mereka sholat melanjutkan rakaat yang keduanya. Tsumma sarafu wa safu wujahul adu. Kemudian mereka setelah selesai sholat pergi menghadap kepada musuh. Wa ja'at ta'ifatul ukhra fa shalla bihim raka'at allati baqiyat. Lalu datang grup yang kedua atau kelompok yang kedua, Nabi mengimami mereka satu rakaat yang masih tersisa bagi Nabi. Tsumma sabata jalisan, Nabi tetap duduk. Wa atammu li anfusihim, mereka menyempurnakan diri mereka. Tsumma sallama bihim, lalu Nabi salam bersama mereka. Ini semakin menjelaskan bagaimana yang satu rakaat yang kita sebutkan sebelumnya. Kemudian hadis berikutnya dari Jabir qal aqbalna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi dhati riqa. Kami menghadap, ya, pergi bersama Rasulullah SAW sampai ketika kami berada di dhati riqa. Qal kunna idza ataina ala syajaratin dhalilatin taraknaha li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau seandainya sampai pada sebuah pohon yang rindang, pohon yang rindang, maka kami biarkan pohon yang rindang itu untuk Nabi. Ya syajatun dhalila, yakni pohon yang ada naungannya. Qala faja'a rajulun, lalu ada seorang datang, minal musyrikin, dari orang musyrikin datang. Wa sayfu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisyajarah. Pedang Rasulullah tergantung di pohon. Itu Nabi menggantungkan pedang di pohon, istirahatlah. Datang orang musyrikin. Fa akhadha sayfa Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhtaratahu. Lalu diambil pedang Rasulullah, kemudian dia hunus. Ya, dia keluarkan pedangnya tadi. Pedang Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakhafuni? Orang musyrikin tadi mengancam Nabi. Kamu takut enggak kepada saya? Qala la. Tidak, katanya, kata Nabi. Qala fama yamna'uka minni? Apa yang bisa menghambatmu dariku? Ya. Qala Allah yamna'uni mink. Allah yang menghalangimu dariku, atau Allah yang menghalangiku atau melindungiku darimu. Jadi ketika terhunus pedangnya, dia bilang, siapa yang bisa menghalangi, ya, menghalangimu dariku? Katanya, kata Nabi, Allah yang menghalangiku darimu. Qala fatahaddadahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat mengancam orang yang tadi. Dia kan sendirian, sahabat banyak. Fa aghmada sayfa wa allaqah. Lalu dia tutup lagi, dia masukkan pedang itu ke sarungnya, kemudian dia letakkan. Wal fanu dia bisalah, lalu azan. Fasalla bi ta'ifatin raka'atain thumma ta'akharu. Wasalla bi ta'ifatil ukhra raka'atain. Lalu Nabi salat dengan kelompok pertama dua rakaat sampai selesai. Kemudian yang kelompok ini mundur. Kemudian Nabi sholat dengan kelompok yang lain, yakni saf rombongan yang kedua, dua rakaat. Fakanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abru arba'u rakaatin walil qaumi rakaatan. Maka Nabi sholat empat rakaat, sementara sahabat masing-masing kelompok itu dua rakaat, dua rakaat. Begitu juga dalam hadis yang terakhir dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan annahu sallama Rasulillah salatul khauf. Dia salat bersama Rasulullah salat khauf. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihada ta'ifatani rak'atain. Nabi dengan satu kelompok dua salat dua rakaat, thumma shalla bi ta'ifatul ukhra rak'atain. Dengan kelompok yang kedua dua rakaat. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a rak'atin. Nabi salat empat rakaat, wa shalla bi kulli ta'ifatin rak'atain. Ya, Nabi sholat pada masing-masing kelompok dua rakaat. Maksudnya bagaimana begini? Nabi SAW sholat dulu satu kelompok dua rakaat sampai selesai. Maka Nabi bersama sahabat yang pertama sholat mereka sama-sama sholat fardu sampai selesai. Ya, lalu datang kelompok yang kedua. Bagi kelompok yang kedua dia sholat fardu. Bagi Nabi sholat sunat, tapi Nabi tetap mengimami yang sahabat tadi. Ya, di sini dikatakan ma'nahu shalla bi ta'ifatul ula raka'ataini wasallamu. Ya, Nabi mengimami kelompok yang pertama dua rakaat, lalu Nabi salam dan kelompok itu juga ikut salam. Wabithani kadalik, dan di kelompok yang kedua begitu juga. Wakana Nabi SAW mutanaffilan fi thaniyah wahum muftaridun. Ya, Nabi pada kelompok yang kedua beliau solatnya sunat. Hukum solat beliau ini adalah solat sunat. Bagi sahabat yang sholat bersama Nabi pada gelombang yang kedua, dia adalah sholat fardu. Wastadalla bihi Syafi'i wa ashabu ala jawaz sholatil muftarid khalfal mutanaffil. Maka berdasarkan ini Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya atau pengikutnya mengambil dalil bahwa bolehnya sholat orang yang sholat fardu di belakang sholat orang yang sunat. Ya, ini dalam waktu perang ini begitu juga. Hadis siapa lagi? Nah, sholat orang yang wajib di belakang sholat sunat. Hadis Mu'adz bin Jabal sholat isya. Dia sholat isya bersama Rasulullah. Bagi Mu'ad sholat fardu bersama Rasulullah. Lalu dia pulang mengulangi sholat isya, mengimami ya makmum atau kaumnya. Bagi dia untuk mengulangi sholat yang kedua nilainya adalah sholat sunat, karena fardu sudah tertunaikan. Sholat isya enggak ada dua kali. Ya, kemudian bagi makmumnya adalah sholat wajib. Baik, mungkinkah orang sholat wajib, sholat sunat di belakang sholat wajib? Mungkin. Mana dalilnya? Dalil yang pertama, ada orang yang sholat masbuk, sholat dia sendirian, sholat subuh. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang mau bersedekah dengan orang ini? Kalau dia sholat sendirian berarti satu pahalanya. Tapi kalau seandainya berjamaah menjadi 25 atau 27. Lalu satu di antara orang yang sudah sholat bertakbir di belakang orang yang sholat sendirian tadi. Ya, sholat sendirian. Maka bagi orang yang sholat sendirian tadi itu adalah sholatnya wajib. Bagi orang yang sudah sholat tadi, dia kan sholat lagi, sholat sunat, sholat dua rakaat menjadi sholat sunat. Ya, sama dengan begitu juga kata Nabi ketika di Mina setelah sholat subuh, Nabi melihat ada dua orang sahabat tidak sholat. Nabi panggil dia. Apa kata Nabi? Kenapa kalian tidak sholat? Katanya kami sudah sholat tadi di kemah. Kata Nabi, kenapa kalian tidak ikut sholat sehingga kalian mendapatkan pahala sunat? Ya, kita misalkan cuma kayak gini. Mungkin yang ingin hadir di kajian sahih Muslim, dia sholat sunat, dia sholat fardu dulu, sholat wajib dulu di masjid dekat rumahnya. Lalu setelah itu dia berangkat, taunya belum sholat di sini. Sudah langsung ikut masuk ke dalam, jangan duduk di luar, rugi. Ya, sholat kita, kita mendapatkan nilai sunat dan kita berimam di belakang orang wajib untuk sholat sunat. Masuk bergabungnya orang yang sudah sholat tadi bersama orang yang sendirian sholat. Ini dia sholat sendirian. Tapi tidak boleh, pendapat yang terkuat, tidak boleh makmum menjadi imam. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya ada orang yang masbuk, lalu setelah imam salam, dia menyempurnakan. Maka jangan jadikan dia jadi imam. Dia makmum. Ya, jangan ditepuk punggung apa baunya jadi imam. Tidak, sudah kita sholat sendirian. Tidak bisa jadikan dia jadi imam karena dia adalah makmum. Status dia masuk ke dalam sholatnya jadi makmum. Sampai imam salam, dia masih jadi makmum. Statusnya makmum. Kecuali kalau seandainya seorang datang kita lihat dia masuk ke masjid, sholat dia sendirian. Lalu kita sholat bersama dia, boleh. Karena status dia adalah sholat sendirian, bukan makmum. Orang sholat sendirian boleh menjadi imam. Tapi makmum yang statusnya makmum tidak boleh menjadi imam, kecuali ada didelegasikan oleh imam. Contoh, imam di depan, batal wudhunya. Sudah, dia tarik satu. Dia maju ke depan, ayo maju. Ya, sebagaimana juga terjadi masyhur ya di dalam Facebook, imam di Riyadh bacaan suaranya habis, ya tidak mampu dia untuk melanjutkan suaranya, akhirnya dia mundur, ya salah satu di antaranya maju ke depan, ya maka itu boleh. Tapi kalau seandainya tidak ada pendelegasian, sudah sholatnya sendiri. Tapi kalau seandainya bagaimana kita sholat masbuk, taunya ada orang jadi imam, menjadikan kita imam. Sholat aja kita terus sendirian. Ya, setelah itu kita sampaikan bahwa kita tadi ini adalah masbuk, bukan sholat sendirian. Sama orang masbuk jangan jadikan dia adalah imam. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau seandainya masih belum paham, mungkin perlu kita mempraktekkan. Ya, perlu kita mempraktekkan sholat khauf ini. Apakah sholat khauf ini tetap berjalan, masih bisa dilaksanakan sampai sekarang? Masih bisa. Ya. Ya, kalau perang kan tetap juga berhadapan dengan musuh atau tidak berhadapan dengan musuh. Gitu kan? Ini berhadapan ada, yang tidak berhadapan ada. Kalau orang mikir dulu, kan apakah anak panah atau pedang? Ya sudah, sama aja. Ya, cuma jaraknya aja. Satu menyiapkan rudal, ya. Sudah siapin aja. Tapi tetap pelaksanaan sholat ini, ada sekelompoknya yang sedang sholat, ada sekelompoknya yang siap-siap, atau ada juga yang langsung bareng, kan gitu ya. Ketika musuhnya di depan, semuanya sholat bersama, namun ketika sujud tapi bergantian. Ya, ketika sujudnya aja. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.